Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memudahkan kita untuk bertemu di masjid ini melanjutkan membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah pada poin yang ke 57 dan 58. Pembahasannya berkaitan tentang tahriful kalima an mawadi'ihi. Di antara perbuatan kaum zaman jahiliyah, mereka musyrikin bangsa Arab di waktu itu, demikian juga yang dilakukan oleh al-Yahud wa Nasara, adalah merubah wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Merubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab suci. Diganti, baik diganti hurufnya atau diganti harokatnya atau diganti kalimatnya secara utuh. Ini adalah perbuatan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang menyimpang di zaman dulu. Al-Yahud, Nasara, demikian juga dengan kaum musyrikun. Karena itu, kita harus mengerti tentang hal ini agar jangan jatuh sebagaimana mereka terjatuhkan pada dosa ini. Yuharifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah ayat dari letaknya, dari tempatnya. Kita lihat keterangan dari Syekh Al-Fauzan. Bagi yang punya kitab yang bisa dilihat. Kala syaih. Tahriful kalim an mawadi'ihi. Merubah dan mengganti kalimat-kalimat. Dari yang semestinya. Huwa adalah diwujudkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama. Taghyiru hurufihi. Atau sarfuhu an ma'na. Atau yang kedua, memalingkan, menterjemahkan ayat kepada terjemahan yang tidak seharusnya. Memalingkan makna sebuah ayat atau sebuah hadis kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh ayat itu. Ini dua bentuk yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Fahlul kitab diantaranya contohnya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, siapa mereka yang disebut ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Mengapa mereka dikatakan sebagai ahlul kitab? Dikarenakan kitabnya mereka itu masih ada sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat masih ada di zaman Nabi, yakni masih ada kitab Taurat itu lembaran-lembarannya sampai zaman diutusnya Nabi kita. Demikian pula kitab suci Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa itu pun masih ada di saat atau di zaman Nabi kita diutus menjadi Rasul. Sehingga di waktu itu ada istilah Al-Kitab. Tidak ada maknanya kecuali Yahud dan Nasara. Karena kitab suci mereka itu masih ada sampai zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi kitab suci mereka itu muharraf, membedal, memughayyar. Kitab suci Taurat yang sampai zaman Nabi, kitab suci Injil yang sampai zaman Nabi, itu sudah dirubah, sudah diganti, dan sudah mengalami pergantian. Bukan hanya sekedar kalimat, tetapi isi. Sehingga tidak lagi ada yang asli. Semuanya sudah muharraf, sudah berubah, sudah diganti, sudah ditukar, ditambah, dikurangi oleh mereka. Seandainya Taurat ada yang asli, seandainya Injil ada yang asli, tetap tidak bisa dipakai. Mengapa? Dikarenakan dua kitab ini sudah mansukh, sudah terhapus dengan Allah menurunkan kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran, yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan, di saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Musa, melihat Umar radhiyallahu anhu menenteng lembaran Taurat, maka Rasul alaihissalatu wassalam bertanya kepada Umar dengan pertanyaan yang tegas, amutahawikuna anta ya ibn al-Khattab, apakah engkau masih ragu wa ibn al-Khattab, ini Umar, dengan kitab Al-Quran, dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga engkau masih memegangi, masih ada di tanganmu lembaran-lembaran Taurat itu. Kemudian Rasul memberikan hukum. Pernyataan ini sangat tandas dan jelas. Tidak dipakainya Taurat, tidak dipakainya Injil. Nabi kita menyatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tiba'i." Seandainya Nabi Musa hidup sampai hari ini, sampai di mana aku telah diutus di Rasul, sungguh tidak boleh bagi Musa kecuali harus mengikutiku. Seandainya Musanya masih hidup, Tauratnya tidak bisa dipakai atau tidak boleh dipakai. Musa harus mengikutiku. Masya Allah, jelas sekali kaum muslimin. Sehingga tidak bisa disamakan antara agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang Allah turunkan kepada mereka kitab suci Al-Quran, disetarakan dengan Yahudi. Tidak boleh, walaupun sama-sama agama samawi, sama-sama agama dari langit. Bahasanya sama-sama kitab sucinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Musa di zaman Musa, berlaku syariatnya di zaman Musa. Jangankan datangnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dengan datangnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa sudah tidak dipakai lagi. Yang harus dipakai, yang harus dipegangi adalah syariatnya Nabi Isa di zaman beliau. hadirin yang mulia. Nabi Isa, kita meyakini sesuai dengan nas yang ada. Oh, Nabi Isa, seulangi, Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa akan turun di akhir zaman dengan tugas diantaranya membunuh Dajjal lantullah alaih. Apakah Nabi Isa datang dengan menjabat Rasul baru, dengan syariat baru, dengan turun kitab suci baru? Jawabannya tidak. Nabi Isa mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan Nabi baru, bukan Rasul baru, tidak. Tapi beliau sholat di belakangnya Imam Mahdi. Sholat sebagaimana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagi kaum Nasara, yang harus mereka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa, di mana kita meyakini dengan nas yang ada, akan turun ke langit, akan turun ke dunia ini, kemudian akan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam, bukan sebagai Nabi baru, sehingga Nabi tidak salah ketika Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Nabi Isa bagaimana? Adakan di akhir zaman Nabi Isa, nabi, tidak kemudian dicabut kedudukannya sebagai nabi, nabi, tetapi bukan nabi yang membawa apa? Syariat baru. Dia tetap rasul, tetapi tidak membawa syariat baru. Buktinya apa? Salat di belakang Imam Mahdi dan mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Apalagi Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka. Kami berikan contoh ya kaum muslimin. Di dalam Al-Quran disebutkan, وَقُولُ حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. Tapi mereka menggantikannya dengan hintah. Ada juga dalam Al-Quran yang dirubah harokatnya. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, dirubah dengan kalimat, dengan huruf وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Ini contoh usaha-usaha kufar dalam mengganti-ganti kitab suci Al-Quran, tetapi diketahui makar mereka yang benar وَكَلَّمَ اللَّهُ, bukan wakallamallaha. Apakah ada perbedaan maknanya ya kaum muslimin? Ya, ada perbedaannya. Wakallamallahu, Allah berbicara kepada Musa. Kalau wakallamallaha, Musa berbicara kepada Allah. Kalau yang benar, wa kallamallahu Musa taklima, ini memberikan pengertian Allah memiliki sifat berbicara. Tetapi yang salah, wa kallamallahu Musa taklima, maknanya Musa yang berbicara kepada Allah, dikarenakan mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat berbicara. Sehingga mereka mengganti-ganti ayat, harokatnya, maknanya, terjemahnya, tafsirnya, supaya bagaimana caranya itu mendukung hawa nafsu mereka. Karena itu Syekh Shalih Fauzan di akhir penjelasan beliau menyatakan, hendaknya kita beriman kepada ayat Al-Quran sesuai yang Allah maukan. beriman kepada sabda Nabi sesuai dengan yang Nabi maukan. Cocokkan keinginan kita dengan yang Allah maukan, dengan yang Rasulullah inginkan. Cocokkan diri kita dengan itu. Jangan engkau malah mengusahakan bagaimana ayat itu harus cocok dengan kemauanmu. Atau sabda Nabi itu harus sesuai dengan keinginanmu. Jangan, itu hawa nafsu. Itulah orang-orang yang disebutkan dalam surat Ali Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Adapun orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentangan, mereka akan mencari ayat-ayat yang masih samar-samar guna menimbulkan pemahaman batil dan guna ditarik ayat itu kepada pemahaman dan keinginan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia telah melakukan kebatilan yang ada pada ahlul kitab. Ini dia kaum muslimin. Maka berhati-hati sekali kita dalam membaca Al-Quran dan menafsirkannya. Jangan sampai itu tafsiran kita tanpa adanya rujukan kepada ulama ahlu tafsir. Kita khawatir termasuk dari mereka-mereka yang berubah-rubah ayat. Walaupun kalimatnya tidak dirubah, tapi maknanya ternyata Anda merubahnya kepada makna yang engkau maukan, bukan yang Allah izinkan. Akibat itu akan terjadi apa? Dusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapa orangnya yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Dia membacakan ayat Al-Quran, kemudian dia menafsirkan semaunya, untuk kemudian dia katakan, tafsir ini adalah tafsir ayat Al-Quran, padahal Al-Quran itu bukan seperti yang dia maukan. Hadirin yang kemuliaan, maka mari kita belajar ilmu agar jangan sampai salah. Misal yang kadangkala sering disebut adalah berkaitan dengan riba. Di dalam Al-Quran, wahai kaum muslimin, disebutkan riba itu dengan kalimat ad'afan mudha'afah. Riba itu diharamkan karena dalam riba itu terdapat unsur berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Beberapa orang mengambil ayat ini dengan mengatakan riba itu haram jikalau besar sampai mencekik. Tapi kalau ribanya cuma 1% atau 2%, apalagi 0,5% dalam 1 tahun, 100 juta hanya mengembalikan 101 juta umpamanya, itu ringan, itu membantu, itu halal, gak apa-apa yang seperti itu. Tafsirnya siapa, Pak? Wah, ini kan yang nampak dalam ayat. Tafsirnya sinten iku, Pak? Rujukannya pun di. Ya, katanya tak benar gue loh. Akalnya yang digunakan. Padahal Nabi menyebutkan riba itu memiliki 73 syu'batan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darajatan, ada 70 sekian tingkatan. Adnaha, yang paling kecilnya, paling sedikitnya, kazanar rojuli ummahu alaniyah. Dosanya, yang paling kecilnya, bagikan seorang anak yang menzinai ibunya di hadapan manusia dengan terang-terangan. Seorang anak laki-laki dewasa membawa ibunya di tengah-tengah lapangan Cilacap. Dia menstupi ibunya di situ. Ditonton oleh manusia banyak. Keji, jelek, buruk, dan yang lainnya. Itu riba yang paling sedikitnya. Hadirin yang kami muliakan. Banyak orang yang menafsirkan, apalagi di tempo dulu, na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang menggunakan ayat bukan pada tempatnya dalam dunia politik. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan engkau dekati pohon ini dalam rangka untuk menjatuhkan Golkar di waktu itu. Ada yang memberitakan fadbahu baqarah, sembelih sapi untuk menyudutkan PDI. Hadirin yang kami muliakan, ini penggunaan ayat bukan pada tempatnya. Jangan dianggap itu remeh, itu besar. Itu adalah berbicara tentang kalamullah tanpa ilmu. Merubah ayat dari makna yang seharusnya. Hadirin yang kami muliakan, siapakah yang melakukan hal itu? Hal itu apa yang dimaksudkan? Merubah ayat dari makna yang seharusnya kepada makna yang lain. Siapa yang melakukan itu? Ahlul bid'ah. Jatuh pada dosa ini. Ahlul bid'ah jatuh pada dosa ini. Waikum simi. Misal mereka menafsirkan tentang lafaz Allah, sifat yang berkaitan dengan sifat Allah, tentang Allah memiliki tangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yang benar dalam tafsir ayat ini, kaum muslimin, tangan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Karena ada kalimat yadullahi, tangannya Allah. Kemudian ada kalimat aidihim, tangan-tangan manusia. Ada dua tangan di sini. Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Tetapi Allah telah memberitahukan tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali. Maknanya, Allah punya tangan, manusia punya tangan, tetapi wajib bagi kita untuk meyakini tidak sama antara tangannya Allah dengan tangannya manusia. Terus bagaimana? Tidak perlu kau tanyakan bagaimana, karena bertanya tentang bagaimana sifat Allah adalah hal yang haram. Itu perkara bid'ah. Yang dulu para sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana sifatullah itu. Hadirin yang dimuliakan, ahlul bid'ah mentafsirkan kalimat tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Sehingga mereka menerjemahkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Ketika ditanyakan dari mana tafsirmu ini, kitab tafsir mana yang menerangkan seperti itu, tidak ada rujukannya sama sekali kecuali kitabnya Ahlul Bid'ah yang menafsirkan yadullah dengan kekuasaan. Yang benar adalah ditetapkannya sifatullah bagi Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa kita menyerupakan dengan sifat manusia, tanpa kita bertanya bagaimananya, dan tanpa kita merubah kepada makna yang lain. Ahlul bid'ah jatuh pada dosa ini. Merubah-rubah. Mengganti-ganti. Istiwa diganti dengan istaula. Ditambahi dengan huruf ta. Bukan ta, alif. Ya Tegu Muslimin, saya tulis di papan tulis yang tidak nampak. Karena memang tidak ada lho Pak. Bukan berarti ini alam goib. Ada nampak. Terjemahnya nanti di rekaman beda-beda pengertiannya. Ini enggak ada papan tulis. Saya tulis. Istiwa. Alif, sin, ta, dan wawu. Serta alif memdudah. Atau maksurah. Alif blengkong begitu. Alif itu ada dua. Alif yang lurus dan alif yang kayak ya. Istiwa. Itu kalimat yang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu ala al-arsi istawa. Atau dalam ayat yang lainnya. Thumma istawa ala al-arsi. Ahlul bid'ah itu muslimin tidak meyakini Allah beristiwa. Apa itu makna beristiwa? Berada di atas arsy. Ahlul bid'ah enggak mau menerima itu, keyakinan itu. Kenapa? Ya karena memang ahlul bid'ah, Pak. Kalau menerima yang ada dalam nas, jadinya ahlus sunnah. Ini ahlul bid'ah yang sukanya dengan halal baru, yang tidak mau cocok dengan sunnah Nabi. Mereka menambahi alif di atas huruf alif blengkong tadi. Makanya, karena itu dibaca, Pak, istaula. Istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Menguasai. Hadirin yang dimuliakan, Allah menguasai arsy, menguasai langit, menguasai bumi, menguasai segalanya. Yang menciptakan arsy Allah, menguasai dari semenjak adanya. Kalau diterjemahkan Allah menguasai arsy, dulunya berarti tidak menguasai, kemudian baru menguasai setelah kemudian. Hada batil. Batil dari sisi tidak tersebut kalimat istaula dalam Al-Quran, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, istawa. Maknanya bersemayam berada di atas arsy. Tetapi dasar memang alul bid'ah. Hawa nafsu yang mereka ikuti. Fi kulubihim zayr. Di hati mereka ada penentangan. Sehingga tidak mau cocok dengan ayat Al-Quran. Walaupun 7 tempat nas Al-Quran yang berbeda-beda di dalam Al-Quran yang menyebutkan kalimat istawa, tapi tetap tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Pra percaya Allah yang menyebutkan 7 kali Allah berada di atas arsy, Allah berada di atas arsy, tidak percaya. Tidak, itu maknanya istaula. Makna dari mana ini istaula menguasai? Dari kami. Seakan-akan kau mengatakan, ya Allah, engkau itu salah, bukan istiwa, ya Allah. Kami lebih tahu tentang engkau daripada engkau sendiri. Engkau itu istaula. Kau bagus banget. Dari mana kamu lebih tahu daripada Allah Azza wa Jalla? Itu kan maknanya bukan istiwa, istaula. Dipaksakan untuk makna seperti itu. Ini penyakitnya Yahudi dan Nasara. Hadza qaul muslimin ahlul bid'ah. Na'udzu billahi min dzalik, tsumma na'udzu billahi min dzalik. Jadilah ahlu sunnah. Anda akan cocok dengan nas. Anda akan sesuai dengan hadis, ayat. Hawa nafsu ditundukkan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Tundukkan seleramu, tundukkan alam pikiranmu dalam rangka untuk mengikuti nas yang Allah wahyukan. Jangan berpola pikir seperti al-Yahud wa Nasar. Kita masuk keterangan Syekh Salaf Fauzan. Fa'alul kitabi. Makalul kitab. Min harafatihimul khabithah. Termasuk diantara perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jelek. Annahum yuharifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah firman Allah dari letaknya. Imma bitaghyiri alfadhihi. Bisa jadi yang pertama adalah dengan merubah lafad-lafadnya. Merubah kata-katanya. Wa imma bitaghyiri ma'anihi. Atau dengan merubah makna-maknanya. Wa tafsirihi bighairi tafsirihi. Menafsirkan ayat dengan tafsir yang tidak sebagai tafsirnya. Menafsirkan ayat bukan dengan tafsirnya. Fa kullu man harafa kalam Allah fa innahu ala madhabi al-jahiliyah. Maka setiap orang yang merubah-rubah, apakah merubah-rubah hurufnya, ataukah merubah-rubah maknanya, merubah kalam Allah yaitu Al-Quran, maka sungguh dia telah berjalan pada jalannya ahlul jahiliyah. Wa kullu ahli al-batili wal mukhalifin al-islami min al-firq al-dhalati al-muntasibati al-islam tuharrif an-nusus. Setiap ahlul batil dan setiap orang-orang yang menyelisihi nas-nas Al-Qur'an was sunnah, menyelisihi al-Islam, baik itu kelompok-kelompok yang sesat yang mereka menyandarkan diri kepada Islam, yakni al-bid'ahnya, mereka itu tuharrif an-nusus, mereka telah merubah-rubah nas-nas, baik ayat ataupun Al-Qur'an, ayat ataupun hadis, lituwafiqa maqasidaha wa madahibaha. Mereka merubah-rubah itu dalam rangka supaya ayat itu atau hadis tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka atau sesuai dengan madhabnya mereka. Sungkan sawa'an harf al-alfadha atau harf al-ma'ani, sama saja mereka merubah lafad-lafadnya, kata-katanya, atau mereka merubah makna-maknanya. Wafassaruha bighairi tafsiriha, mereka menafsirkan ayat-ayat itu dengan tafsir yang tidak selayaknya, bukan dengan tafsir yang semestinya. Fahada min mirathi ahlil jahiliyah. Perbuatan yang seperti ini adalah warisannya ahlul jahiliyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kehati-hatian bagi kita ketika mau berbicara tentang agama. Belajarlah sebelum Anda berbicara. Teramat banyak contoh ayat yang dipahamkan kepada pemahaman yang menyimpang. InsyaAllah akan kita lanjutkan hal ini dengan menyebutkan beberapa contoh-contoh yang lain dalam pertemuan yang akan datang, dikarenakan sudah jam 8:12. Khawatir nanti kemalaman. Ya, bok sudah ada yang ngantuk. Banyak yang ngantuk tidak nih malam ini Bapak? Alhamdulillah sedikit yang ngantuk. Karena cuacanya panas ini, Pak. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.